أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانفطر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم. Baik, tengok balik ayat yang pertama surah Muhammad. Surah Muhammad diambil daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang kedua. Dan nama lain bagi surah Muhammad ialah surah Al-Qital. Ya, surah Al-Qital. Al-Qital maknanya peperangan. Sebab di dalam surah ini kisahnya ialah tentang pulang banyak. Ya, bermula daripada ayat yang ke ayat yang kedua, ketiga pun dah ada. Ayat keempat pun dah ada lah. Cerita tentang peperangan dan syarat-syarat peperangan. Maka diambillah daripada situ, dipanggillah nama dengan surah Al-Qital, iaitu surah peperangan. Baik. Ada berapa ayat surah Muhammad? Ada 38 ayat sahaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafar, orang-orang yang kafir. Wasaddu, serta menghalang dirinya dan orang lain. An sabilillah, daripada jalan Allah. Adalla a'malahum, maka sesatlah, sia-sialah segala amal mereka itu. Allah mengulangkan kalimah allazina. Apa makna allazina? Orang-orang yang, iaitu satu ungkapan secara umum. Allah tak sebut secara jelas ya ayyuhallazina amanu, itu jelas. Tetapi kalau Allah menggunakan perkataan allazi di awal perkataan, itu menunjukkan kata-kata umum, kata-kata general. Maknanya tak kira siapa. Kalau kamu kufur kepada Allah dan kamu halang daripada jalan Allah, sesatlah perbuatan kamu. Di sini dia tak kira siapa, duduk belah mana, parti mana, geng mana, orang mana, bangsa apa. Asalkan dua benda perangai kamu, orang kufur dan orang yang menghalang pada jalan Allah. Kerana manusia ni walaupun dia Islam, kadang-kadang dia kufur kepada Allah. Kufur di sini bukan maknanya jadi kafir Hindu. Itu kafir, non-Muslim. Kufur di sini ialah sebarang bentuk penolakan. Sebarang bentuk penolakan kepada hukum Tuhan. Macam kita, mungkin kita terima hukum puasa. Pakar duk puasa lah, baru hari ni nak start puasa, segala-gala habis. Jadi, kita terima dalam bentuk puasa, tetapi kita tidak menerima dalam bentuk faraid, umpamanya. Ada orang yang menerima dalam bentuk solat, dia terima hukum solat, tetapi dia tidak menerima dalam hukum potong tangan pencuri. Itu juga dipanggil sebagai kafaru. Bukanlah maknanya dia tu menjadi kafir Hindu Cina nanti mati dengan semayang. Bukan. Kafaru di sini ialah penolakan. Walaupun dia beriman, dia menolak. Ada satu ayat yang dia terima dan satu ayat lagi dia menolak. Mungkin dia menerima ibadah haji. Ibadah haji tak ada berpulang awalan nak terbang 20. 20 penerbangan awal. Ya, saya minggu depan tak, minggu depan dah sibuk lah. Sibuk nak ceramah untuk bakal-bakal haji. Saya ni bukan buat kursus haji. Orang dah nak pergi baru saya bagi motivasi ceramah. Ya, hari kami petang malam, hari kami petang saya di asli Felda, di ibu pejabat Felda untuk seluruh jemaah haji Felda seluruh Malaysia. Baik, jadi mungkin dia terima masalah haji, tetapi dia tidak menerima masalah hudud. Itu pun dia panggil kafaru juga. Mungkin dia terima haji, puasa, zakat, dia terima fikrah, dia terima bab puasa semayang, tapi dia tak terima poligami. Dia kata tu, dia tak terima. Itu juga dipanggil sebagai kafaru. Haji terima, puasa terima. Bila suami nak nikah lagi satu, tak terima, henti ke lah ustaz. Saya sebut cerai ustaz. Pasal apa? Pasal tak boleh terima. Anak nak nikah dua tak bagi, menantu nak nikah tiga tak bagi. Sedangkan itu poligami dibenarkan dalam Islam. Ada orang yang menerima poligami, yang menerima zakat haji, dia terima. Tapi dia tak boleh terima pula, suruh tutup mulut, jangan fitnah orang, jangan umpah orang. Yang tu pula dia tak boleh terima, kerja dia nak umpah saja-saja. Ah, itu juga dipanggil sebagai kafaru. Amanu tu apa? Lawan kepada kafaru ayat nombor 2. Wallazina amanu. Orang yang beriman. Apa makna orang yang beriman? Orang yang menerima segala perintah Allah tanpa ada sebarang tanda, sebarang penolakan, menerima tanpa ada keraguan, menerima tanpa banyak bicara, objection, yours. Dia tak ada macam itu. Industri ni kalau makan muah je, objection saja. Dia tak ada nak objek, tak ada nak bapak ni. Apa kata Allah dia? Dia ikut. Itulah amanu. Baik, sekarang orang Islam sembelih ayat. Aminlah amin. Dia tukar ayat. Ya, dia sembelih ayat. Dia baca bismillah, dia putihkan urat dengan betul. Akhirnya ayam tu pun mati. Boleh makan. Boleh makan. Siapa yang bunuh ayam tu? Siapa yang sembelih ayam tu? Aminlah. Baik, sekarang ayam tu tak disembelih. Jalan-jalan-jalan, sepak batu ayam tu mati. Ayam tu mati. Tak ada siapa sembelih. Boleh makan ayam tu? Tak boleh. Siapa yang bagi mati ayam? Allah bagi mati. Tuan-tuan sembah dia apa? Sembah Allah. Tuhan kita? Allah. Sekarang Allah bagi mati ayam tu. Kenapa ayam tu tu tak boleh makan? Sekarang ni kita semuanya kerana Allah. Tak boleh bangga Allah langsung. Kenapa tuan-tuan tak makan ayam? Sedangkan yang bagi mati tu bukan orang lain. Yang bagi matinya ialah Allah. Hukum dia mesti sebelik. Jawapan dia gitulah. Jawapan dia sebab Allah kata memanglah aku bagi mati ayam tu. Tapi aku buat hukum. Hukum dia ialah mesti sembelih. Tak disembelih, tak boleh. Jadi kita bukan yang bantah Allah. Sebab ada orang kafir yang datang jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, Muhammad, kamu sembah Allah. Kamu puji Allah. Kamu puja Allah. Tapi bila Allah mati ke ayam, kamu tak makan. Ya Allah bagi mati. Sembah Allah ketupak. Tapi masalahnya kenapa Allah bagi mati ayam, kamu tak makan. Jawapannya senang saja. Sebab Allah perintah pula jangan makan kalau ayam tu tak disembelih. Jadi kami ikut perintah Allah. Kami tak bantah. Itu satu contoh. Yang kedua, satu orang Hindu, nama Muniandi, anak lelaki kupu sapi. Jadi dia hanya belajar cara-cara untuk menyembelih ayam. Dengan begitu sempurna dia ni. Dan mendapat biji kursus. Dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil menghadap kiblat. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan memotong orangnya dengan betul sempurna sekali dengan pisau yang tajam. Ada tak tuan boleh makan ayam? Boleh apa? Oh, jangan silap. Tapi dia baca Bismillah ni, ayat Quran. Hey, betul lah ni. Dia mengajak ke arah kebenaran ni supaya makan ayam ni sembelih. Dan menggunakan dalil yang sangat kotai. Bismillah lagi. Kenapa tuan-tuan nak makan? Maksudnya dia bukan Islam. Kerana bukan Islam itulah yang membatalkan kita dengan dia. Membezakan dia. Kalau dalam sahabat melihat ayam, tuan-tuan tak nak makan ayam dia walaupun dia baca ayat Quran. Kenapa dalam politik orang boleh terima? Kenapa boleh terima? Dia baca ayat Quran dan salah. Kenapa dalam melihat ayam tolak? Kenapa dalam bab politik orang kafir baca Quran? Ada wa inna bukum. Itu masalah. Masalah kita hari ini ialah tidak balik kepada Quran. Kita menggunakan iman akal, kita tidak menggunakan iman wahyu. Balik kepada Islam balik. Walladzina amanu, iman wahyu bukan iman akal. Kalau ikut manusia memang betul semua. Apa salahnya dia baca ayat Quran? Apa salahnya supaya dia belajar Quran? Tetap barat membezakan. Jangan sama sekali menyamakan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dia tak sama sekali pun walaupun baca ayat Quran macam mana sekalipun. Apa dalilnya? Dalilnya pada ayat yang ketiga. Zalika bi'annal ladhi lakafaru tabahul batila wa annal ladhina amanu tabi'ul haqqa min rabbihim. Itu dalil ni. Tak sampai lagi lah ni baru mukadimah ni. Sebab ada orang kata apa salah dia baca. Kalau gitu sebenarnya dia boleh. Mana boleh dia baca satu ayat Quran sedangkan dia menolak orang, dia menolak yang menurunkan Quran. Dia menolak yang menurunkan Al-Quran tetapi dia baca Quran suruh orang Islam ikut sedangkan dia sendiri tak ikut. Ini dalil dia tu terbuka dalam surah Muhammad. Sebab itu apa benda yang berlaku dalam dunia kita hari ini semuanya dah ada dalam Quran. Sebab itu dia katakan tadi Allah menggunakan kata-kata umum al-lazina. Dia tak kira siapa al-sabah al-ka'bah al-sabah al-lulikah tak pakai serban ke. Kamu termasuk dalam kategori al-lazina. Mungkin kamu menerima dalam hukum Islam dalam satu segi tetapi menolak Islam dalam satu segi, kamu tetap dikira sebagai kafaru wasadu an sabilillah. Boleh faham? Faham maksud ini? Dia tak setuju punya kau. Kalau fikir tak betul tak betul. Jadi tuan-tuan boleh fikir balik, kaji balik. Bila sebut saja iman, keseluruhannya kena ambil, kena ikut. Sebab itu bila kita mengaku kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala, ikutlah Quran dan ikutlah hadis Nabi. Selesai masalah. Bila kita tak ikut Quran dan hadis Nabi, Allah tak reda. Allah takkan reda. Bila Allah tak reda, jadilah benda-benda yang kita tak sangka. Jadilah benda-benda yang kita dia mari dia macam. Sebab tu saya tak heran. Bertambah ke, berkurang ke, saya tak heran. Sebab bila dah lari daripada perjuangan yang asal, Allah takkan beri. Dalilnya apa? Dalilnya pada ayat di bawah. Muka surat ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat 7. Wahai orang beriman, kalau kamu tolong Allah, nescaya Allah tolong kamu dan Allah mengukuhkan kedudukan kamu. Bila kita tak menolong Allah, kita tidak mengikut ajaran yang sebenarnya, Allah takkan tolong dan kedudukan kita makin goyang. Sekarang goyang. Mana pi yang ribu-ribu dulu? Mana pi? Patut kena gaji. Yang dulu dapat dekat 5,000, bila dapat 2,000 lebih, dia pergi mana lagi ni? Kena kaji. Balik-balik kepada Islam. Buat post-mortem balik. Cara kamu berkempen, adakah cara mengikut Islam? Cara kamu berkawan dengan orang kafir, adakah dibenarkan dalam Islam? Adakah kamu bersahabat dengan orang bukan Islam itu, dibenarkan cara itu dalam Islam? Balik pada asal balik, iaitu kembali pada Islam balik. Allah akan bagi kemenangan. Kalau tidak, tuan-tuan, jatuh satu-satu. Saya dah katalah pada minggu lepas daripada jumlah 400,000 turun sampai 120,000 orang. Allah Ta'ala sebut secara umum di sini allazina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang yang bantah Allah, yang kufur kepada Allah dan menghalang dirinya dan orang lain daripada jalan Allah. Wa saddu an sabilillah. Saddu maknanya menghalang. Cari jalan macam mana nak menghalang. adalla a'malahum, maka sesatlah perbuatan mereka walaupun mereka rasa betul. Berapa banyak jekan kuasa masjid yang buang ustaz, yang bantah ustaz, yang buang untuk guru mengajar, walaupun mereka rasa bahawa mereka buang ustaz itu betul, tapi tetap salah. Allah kata macam mana pun mereka, tetap mereka tu salah dan kalah. Sebab itu manusia dulu-dulu, ya, bila pegang jatuh kuasa masjid, oh, tugas dia memantau ustaz, kaji ustaz, buang ustaz. Sedangkan menghalang ustaz mengajar itu dipanggil sebagai adalla an sabilillah, wasaddu an sabilillah, menghalang. Cuba tengok pada orang yang duk buang ustaz, apa jadi pada dia? Merudum kalah, terkejut kalah, semua kalah. Kalau tak sedar balik, Allah ma'alah. Ini yang dia tak kira siapa. Hang belah salah ke, hang pati belah sini ke. Kalau kamu menghalang orang buat kerja Allah, jadi. Supalah orang yang nak tutup barakah mereka. Hampir-hampir, nyari-nyari tu, nyawa-nyawa ikat lagi lah. Bantah Allah. Bila bantah saja, halang punya manusia tak mengaji, tak beribadat pada Allah. Adallah a'malahum. Sesatlah perbuatan mereka. Sebab tu jangan kita bantah agama Allah. Kita duduk yang belah hijau atau kita duduk yang belah biru, tugas kita ialah menegakkan kalimah Allah. Tuan-tuan tahu tak perjuangan tu apa sebenarnya? Saya tanya pada politician, tanya pada ahli politik yang mereka kata perjuangan, perjuangan. Apa makna perjuangan? Tidak ada nama perjuangan kalau tidak meletakkan kalimah Allah di atas. Bukanlah dinamakan perjuangan kerana tidak diletakkan tauhid Allah, peraturan Allah yang tertinggi. Jadi kita cek balik apa yang kita perjuangkan hari ini. Perjuangan atas apa? Atas bangsa, atas keturunan, atas duit, atas apa? Jangan kata perjuangan kalau tidak meletakkan matlamat Allah sebagai matlamat. Sumpahlah kita ni tuan-tuan mari semayang ni ngaji di Al-Barqah. Perjuangan ni dengan hujan, dengan gelap, di Mekah tadi basuh pula tak. Itu perjuangan tu. Jadi perjuangan kita kerana apa? Kerana Allah. Barulah dipanggilkan perjuangan. UFO kerana apa? Kerana Allah. Itu UFO tu Ustaz Mokhtar punya, ya. Dia tak ada kena-mengena dengan saya, ya. Ya tuan-tuan yang katakan dia jika ipar pula juga berbangkakan. Ya. Ini saya buat penjelasan ni. Lagi tuan-tuan kata saya pula tidak. Ya tuan-tuan kata maaf. Biarlah dia. Ustaz Mokhtar nak letak pun pun letak lah. Ulang je lah. Kita ikut saja dia. Ya, nak letak dia dalam. Dia ipar pun letak. Dia tak apa. Saya sini open. Selagi tak ada buat benda haram, tak ada buat benda salah, silakan kita menyokong. Dia janji untuk meninggikan kalimah Allah. Jadi tuan-tuan, berapa banyak hari ini orang yang perjuangan dia bukan lagi meninggikan kalimah Allah, walaupun kadang-kadang Allah dalam diri baju dia, Allah di topi dia. Berapa banyak orang yang Allah di topi dia tapi rasuah dengan kotak ukur ibu bos sepuluh ini terima lori tau meninggal lori lepas lori itu. Lagi dia pun buat ubah di kereta tu, ambil buah dalam pokis. Kalau dia dapat, kotak opok pun dapat. Tapi di topinya, Allah Muhammad. Sebab tu slogan, kata-kata, dia tidak boleh dibuat begitu saja. Dia mesti dengan amalan. Supalah dengan perjuangan. Perjuangan politik hari ini, kami menegakkan kalimah Allah. Allah, Allah. Tapi Allah, maki orang, tumbuh orang, teraja orang, itu adakah dikira sebagai perjuangan menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Yang ini, yang sama-sama kita kena kaji. Saya nak pakai spek hitam lah. Sudah tapi jangan tengok depan. Anak-anak Hafiz tengok depan, tengok muka ustaz yang tak handsome ni. Gatai nak tengok muka dia pun. Alah, anak-anak Hafiz duduk tengok depan saja. Ustaz aku tengok, Ustaz Hafiz. Aduh, kita nak buat macam mana ya? Nak kita nak alam pun, orang nak mencari ilmu kan? Jadi, nak kata apa, kita tak ada. Yalah, nak buat macam mana kata. Baik. Anak-anak Hafiz tengok Ustaz. Baik, anak-anak Hafiz Ustaz nak tanya, tak boleh tahu ke? Ada larangan ketawa ke? Baik, tak boleh gelak ke? Tak boleh gelak ya? Larangan, bagi tahu Ustaz, tak boleh gelak ya? Oh gitu. Macam mana tak boleh ketawa? Abang Alung Ustaz. Mereka dilarang gelak, dilarang ketawa dan dilarang senyum. Ya, Azhar pun dilarang ya? Ya, Azhar pun dilarang. Di mana kemuliaan Allah? Besok dah habis lagi, tapi kamu nak buat apa? Macam tidak senyum, tidak bang, tidak. No, ya. Tengok perempuan tak boleh. No, tak tahu. Baik, jadi kalau kita sebut perjuangan kita perjuangan macam Rasulullah, perjuangan menegakkan kalimah Allah, keseluruhannya itulah Allah. Cara bercakap, cara kempen, cara berjalan, cara dakwah, cara berpakaian, berakhlak macam Rasulullah, mengikut peraturan Allah, itu baru dipanggil perjuangan. Kalau perjuangan yang tidak meletakkan Allah sebagai atas, maka perjuangan itu akan hancur. Sumpahlah sekolah kita ni kalau tidak meletakkan keikhlasan kerana Allah, maka dia akan jadi hancur. Kerosakan akan berlaku kepada kita. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut awal-awal dalam ayat ni, kalau kita baca ayat lain, alif lam mim, alif lam ra, ya ayyuhallazina amanu, tapi ayat ini lain, terus-terus allazina, selalunya allazina duduk di tengah-tengah. Kalau yang awal ni qul ya ka, qul huwallah ka, inna ka, tapi dalam surah Muhammad dia berbeza. Allah mulakan dulu dengan satu kenyataan yang sangat keras, tak kira siapa pun kamu, tak kira apa jenis kamu, kamu bantah Allah, kamu halang daripada pelaksanaan hukum Allah, kembali kepada Allah, maka perbuatan kamu adalah sesat. Jadi bukan sekadar Muhammad saja yang sesat, kadang-kadang kita pun sesat juga. Baik, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Apa makna iman? Iman maknanya percaya. Iman maknanya percaya tanpa putus, muktamad. Kalau kita ada iya, nah itu belum iman. Allah ni maha berkuasa, iya. Nah, itu belum kumpul beriman. Hukum Islam ni adil, iya. Hukum fiskos ni dia adil, betul ke? Nah, itu belum iman. Sebab dalam dia masih lagi ada taradu, ada keraguan, ada raibah. Dalam Islam tak ada taradud, tak ada raibah, tak ada apa, dia dipanggil jazam. Jazam tu apa maksud? Putus, muktamad. Tidak ada talian hayat, tidak muktamad. Kalau ada lagi talian hayat, itu maknanya belum beriman. Hukum yang masih ada talian hayat, kita memang menerima hukum potong tangan, tetapi saya rasakan bahawa penjara lebih baik daripada potong tangan. Dia katanya macam itu. Maka dia kata hukum penjara lebih baik daripada hukum potong tangan bagi pencuri. Itu sudah ada talian hayat. Bila ada talian hayat, maknanya dia menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Itu belum dikira beriman. Aman. Habis itu sah, kalau belum beriman namanya apa? Tak baru. Sikit je. Kita dah tengok Hindu kafe, Cina kafe. Kita kata, hui kafe, hui kafe. Cuba tanya pada diri kita semua. Kok kita pun ada sifat kafaru? Kok kita pun ada sifat kafaru dalam diri kita? Kok banyak sifat-sifat kafaru? Allah kata jangan riak, jangan sombong, jangan ujub. Kita sombong, kita riak, kita ujub juga. Itu sifat kafaru lah yang ada dalam diri kita. Yang kedua kata Allah, wa'amilu salihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang beramal soleh. Untuk maklumat contoh, setakat semalam sudah ada lebih kurang 30 orang belajar baru tahfiz akan masuk tahun depan. Ya, setakat ni ada 5 anak yatim yang akan masuk. Jadi adik-adik kita ni mereka belajar di sini mungkin sampai setakat hari raya haji saja. Ya, kemudian mereka akan balik semula ke Kuang mereka. Ya. Bukan nak juga tempat. Tengoklah pada pihak dia orang. Hari ni kita buat perbincangan. Kalau sampai azan pun tak boleh, senyum pun tak boleh. Jadi kita pun tak apa boleh lah. Tak boleh nampak. Lain jawab. Sampai tak mau ni, tak mau ni. Yang jadi mangsa anak-anak kita lah. Ya. Sampai tak boleh senyum, melawak-melawak tak boleh. Dia pun ni kata dalam penjara semua. Ya. Jadi kalau saya nanti pukul 11 saya akan mesyuarat dengan guru dia orang. Kalau agak-agak tak selesa di Al-Barakah nak guna sistem lama juga, tak apa lah. Raya haji ni balik lah. Kita pun ada pelajar-pelajar kita yang akan masuk tahun hadapan. Yang kita boleh train ikut kita sendiri. Kita boleh latih ikut kehendak yang saya bina. Ya, mesti ada pendidikan bahasa Arab, mesti ada BK. Jadi sebelum mereka ni balik pada raya haji nanti, saya akan ajar mereka ni cara-cara sembahyang yang betul. Saya tengok adik-adik kita ni sembahyang ada yang main garu, sambil rukuk sambil garu, sambil sujud angkat jubah. Tadi nak turun sujud tu dia angkat jubah ke punggung baru turun. Sedangkan itu dah membakalkan sembahyang. Jadi lepas ni besok ustaz akan ajar mereka pukul 11 pagi besok semua berkumpul dalam surau. Ustaz akan buat klinik solat 1:30 besok. Jangan ke mana-mana. Semua diwajibkan. Sebelum dia balik ke sekolah dia orang. Ya, jadi kita balik sekolah tu kita surau baliklah pada guru mereka. Pulanglah pada dia. Tak nak berubah gurunya, kita nak kata apa? Ha? Allah Allah. Kuang ni batu hukum. Jadi saya rasa kira dengan dia punya ni. Sampai nak azab pun tak boleh. Nak senyum budak sama budak pun tak boleh. Sedangkan manusia ni dia ada naluri. Baru semalam kita belajar kan. Dia ada naluri nak main, naluri nak gurau. Sama budak-budak ni. Nak cuek sana, cuek sini. Jadi bukan boleh dia macam itu. Senyum ni satu nikmat daripada Allah. Sebab tu Nabi kata senyum tu serap. Cuba tu kan tak boleh senyum. Tak boleh senyum. Kenapa kau? Tak boleh senyum. Seksa. Senyum tu satu betul nikmat. Menangis pun nikmat. Cuba bayar tu tak boleh menangis. Jadi semua itu nikmat. Bila kita cuba sekat fitrah manusia, tak ada. Rasulullah tu senyum. Ya Rasulullah nak bagi dhahik. Dhahik maknanya ha ha ha ha ha. Siapa di sana? Aku di sini. Itu baru dia. Itu dia panggil dhahik. Ketawa. Kah kah. Maksudnya berdekah. Dekah. Baik. Kalau kita tengok ayat pertama. Alladzina kafaru wasaddu. Kawan kepada kafaru ialah wasaddu. Kawan kepada kafir ialah menghalang. Itu the twin. Dia takkan berubah. Bila sebut saja kafir, dia mesti halang. Dia mesti halang kerja Islam. Ini bukan saya kata. Ini Allah kata. Baik macam mana orang kafir, dia mesti menghalang. Walaupun dia cakap dengan guna ayat Quran, dia mesti halang. Ini sifat yang Allah Ta'ala sebut sifat orang kafir. Baik macam mana pun dia mesti dari jalan nak tipu juga orang Islam. Dia mesti dari jalan macam mana pun nak halang kerja-kerja. Tetapi sifat orang beriman kembarnya ialah wa'amilus sholihat. Tuan-tuan buka Al-Quran. Ada yang amanu, ada lah amilus sholihat. Sebab orang yang beriman mesti ada amalan, amalan sholih. Dia tak boleh mengaku saya beriman, saya beriman, saya beriman. Mayak tidak. Saya beriman, saya beriman. Aurat tidak ditutup. Saya beriman, saya beriman. Zakat tak bayar, haji tak pergi. Duit selera. Tapi tak pergi haji. Tetap dikira sebagai belum sempurna iman. Sebab sempurnanya iman adalah dengan amalan-amalan soleh. Kalau orang kafir, sifat kembarnya ialah mesti menghalang kerja-kerja Allah Ta'ala. Kerja-kerja Islam mesti orang kafir cuba cari jalan untuk menghalang. Tentu-tentu saya cakap banyak, baik dengan Hindu mana pun dia mesti cari jalan. Nak cari jalan supaya Islam tidak ditegakkan, tidak diamalkan. Walaupun dia jadi telah penyokong kita sekali pun. Cuba kata kami nak buat hulu, dia tentang habis-habisan. Nak sulit lembu, dia tentang. Macam-macam benda dia tentang. Walaupun dia baik, mesyuarat sekali, makan sekali, dinner sekali, open house sekali. Tapi dalam jiwa mereka, satu benda kami nak supaya kerja Islam terganggu. Sifat orang beriman pula ialah beramal soleh selepas beriman. Sebab itu dalam Islam, yang dikatakan iman itu tidaklah dikatakan sembahyang semata-mata. Tidaklah dikatakan mengaji semata-mata tanpa ada suatu perjuangan. Mana boleh tuan-tuan kata tuan-tuan ini orang yang beriman pada Allah kalau tuan-tuan tidak ada perasaan untuk melihat Islam naik di atas muka bumi ini. Kerja kita semayang, balik rumah mengaji, tengok TV, sumpah dunia, tidur. Jadi kita tak fikir langsung bagaimana nak bangunkan masyarakat, bagaimana orang nak faham Islam. Tak ada. Ha, yang itu belum lagi dikira sebagai perjuangan. Sebab itu biar tak apalah yang datang ke sekolah kita tu pakai baju sisi-sisi pun tak apalah. Tak tutup aurat pun tak apalah. Sebagai bentuk dakwah tak apa. Pelan-pelan lah. Sekurang-kurangnya dia kemari jumpa kita untuk minta khidmat kita, kita bantu dulu. Jadi kita halau, dia tak terima kita pula. Biarlah dia pakai baju mana pun, pelan-pelan. Dia ada orang datang jumpa saya, perempuan pakai baju besar, dia punya tengkol. Tak ada tarik sini, nak tutup baju dalam dia. Tapi dia tarik sini, tarik pula sini, jatuh pula sini. Saya nak kata pada dia, cuma pakai lelok, duduk aurat, tak ada tarik sini. Bila dia tarik di sini, mulai sini, nampak je dia tak tutup. Sini buka ni pula. Nak minta ubat, anak degi. Anak degi, kan? Sabar lah sebab ni. Ada sekali hari itu, saya suruh dia keluar. Tapi tukar dulu baju, bawa masuk dalam ni. Jadi bila kita cakap macam itu, lama-lama dia ingat. Aku nak jumpa Ustaz Khazir, mesti pakai lain. Kali pertama, maafkan lagi. Tak tarik sini. Kali kedua, tak boleh maafkan. Kali ketiga, dia nak main. Lepas itu, tuduh. Kami kena kecari jalan. Kalau kita halang terus, lama-lama dia pergi cari bomoh itu. Bomoh siap. Dengan-dengan dia, di bomoh sekali. Lagi teruk. Biar dulu, pelan-pelan. Dakwah kita ubah pada dia. Jangan terus tuan-tuan kutuk tiba awal ni. Tengok apa-apa terus jumpa dia. Untuk nak jumpa sakannya, pakai lah tudung. Jangan. Layan dia lelok. Tak ada tudung ke? Dia lelok. Semua orang dia terlalu excited sangat. Extreme sangat. Oh, dia marah. Akhirnya, gaduh. Bila gaduh, dia menjauhkan diri daripada jalan agama. Pelan-pelan. Dalam konsep dakwah ni, kita kena pelan-pelan. Man-man. Lelok. Wa'amanu bimanuzila ala Muhammad. Yang ketiga sifat orang beriman ialah mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Apa-apa yang diturunkan ke atas Rasulullah. Apa benda yang diturunkan pada Nabi, yang Nabi sampaikan kepada kita, kena beriman. Satu benda pun kita tak boleh tolak. Jangan hina, janggut, sorban, jubah, cara Nabi jalan, cara Nabi makan, Nabi kahwin berapa, jangan duduk bantah. Jangan duduk bertikai Nabi. Jangan duduk kata tak sesuai lah Nabi ni, zaman dulu boleh lah. Zaman sekarang ni dah moden, dah maju lah. Maju macam mana pun dunia ni, kita tetap kembali pada Quran balik. Dan sunnah Nabi. Tengok isteri Ustaz Said tadi, berpurdah. Nampak tak tadi? Tak nampak kan? Kan senang tak payah pakai topeng muka. H1N1 pun. Nah. Resep tak tahu. Tak ada apa nak ragu dia, tak ada apa yang nak cabul dia. Ingat senang ke nak ragu orang pakai macam itu? Tak nampak apa. Dia pilih lah. Akhirnya selamat. Selesai salah. Sobalah kita pakai kfiah. Ingat saja-saja lah Nabi pakai kfiah. Hari ini semuanya syek-syek hotel semua pakai kfiah. Supaya rambut tak masuk dalam makanan. Kelumur tak jatuh dalam makanan. Lagi tinggi kfiah lagi bagus. Lagu kipas. Syek-syek hotel. Semua kita balik kepada asal. Semalam ada orang tanya dekat saya, Ustaz, betul ke yang kejadian sejadah semayang macam orang tahiyat di permatang kau? Saya kata dalam Facebook tunjuk gambar elok, dalam TV pun tunjuk betul aku. Herah Ustaz, ya, macam mana sejadah macam perempuan semayang tahiyat akhir. Saya kata apa daerah berapa lama dah sejadah bertukar jadi masjid, ada sejadah yang bertukar jadi kipas, ada sejadah yang bertukar jadi surau. Tak heran langsung ya. Oh Tuhan darat. Macam-macam rupa sejadah. Itulah yang dibuat nenas lah apa. Lagi bilik. Ini tolak tu boleh jadi kumbang pun. Ini takat dia sujud, dia tahiyat akhir tu biasa lah. Orang kita lagi kredit, dia rupa macam-macam. Ya, dik macam-macam. Baik. Jadi kena terima apa-apa benda yang berlaku yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad kerana wa huwa al-haqqu min rabbihim. Kerana kebenaran itu datangnya daripada Tuhan mereka. Kebenaran itu datang daripada Allah. Nabi Muhammad itu datangnya wahyu daripada Allah dan Allah itu benar. Kafaru'anhum. Kalau kita beriman, kita beramal soleh, kita beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kata Allah, kafaru'anhum sayyi'atihim. Ditutup atas mereka kejahatan-kejahatan mereka, yakni dihapuskan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan mereka akan berjaya di dunia dan di akhirat diberikan kebaikan-kebaikan. Aslaha, diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi tugas kita tiga benda ya. Tugas kita yang pertama beriman. Tugas kita yang kedua amalan. Tugas kita yang ketiga percaya dan ikut apa hak Nabi bawa. Selesai salah. Itu saja. Tuan-tuan jangan peduli berdoa. Jangan tu ambil lah benda-benda yang bukan-bukan. Buat jaga ni. Kalau kita nak jaga hati semua orang, letih. Nak ikut kehendak jiran, tetangga kita semua, kita letih. So, kita ikut je tiga benda tu. Jaga iman, jaga amalan, ikut Nabi Muhammad. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau nak ikut orang ni, macam-macam benda tak kena. Buat rumah besar, tak kena. Tu nak nunjuk dulu. Buat rumah kecil, tak kena lagi. Sumpit benda rumah, tak panas ke. Macam-macam mengaji. Pergi mengaji barakah orang itu. Ha, pun mengaji barakah Ustaz Razim. Bukan hanya habis mengaji. Tak mengaji barakah pun orang kata juga. Bila lah tambah ilmu. Macam-macam orang kata. Kalau tak pakai tudung orang kata. Nampak tua. Tak pakai tudung pun orang kata juga. Sekarang ni tuan-tuan ikut di Islam. Lantaklah orang nak kata apa. Pedulikan orang. Orang ada mulut, dia boleh bercakap. Tetapi yang kita takut, yang kita kena jaga, kita nak mengajar Allah ni. Kita nak mati ni. Kita nak menjadi penghuni gurau. Penghuni dalam perkuburan Taman Meru. Penghuni dalam perkuburan jalan bendahara. Yang ni yang kita kena buat persiapan. Bila kita duduk di gurau Taman Meru dengan bendahara, mana orang boleh tolong lah. Sahabat-sahabat lari tinggi habis. orang pijak lagi tanah kita, orang tekan-tekan lagi tanah kita, hak tinggal lah musuh-musuh habis tu. Jadi yang dalam dunia ni kita nak ikut orang, dalam dunia kita nak apa orang kita nak ikut, nampak, dia bukan dulu kita. Ada satu Pak Haji punya ke kedai, sekarang tak datang. Bila ditanya kenapa tak datang Pak Haji, dia pun sudah boikot saya. Kalau saya datang kuliah subuh, ngaji di Barokah, dia pun tak datang beli di kedai saya. Tak datang, dulu datang. Sekarang ni timah tak datang, Sabtu tak datang, subuh tak datang, maghrib tak datang. Saya nak jumpa dia juga nak tanya, lepas-lepas tak datang Barokah ni, adakah peningkatan jualan? Adakah peningkatan jualan? Tak ada juga. Tak ada berkembang biok kedai dia pun. Macam tu juga menung nunggu pelanggan. Tak ada juga datang. Kalaulah kita untuk kisahkan pada orang, tak ada amalan kita. Ilmu tak tambah ke? Lantaklah rezeki Tuhan bagi. Rezeki Tuhan bagi. Jalan saja. Kita kadang-kadang ni kalau dah benci-benci benung, kita lupa. Belum sampai masa. Mungkin satu masa nanti kita perlu berhadiah kepada dia. Ada orang tengok muka saya pun tak nak. Ya, dulu datang sini. Bila orang warning dia, dia tak datang. Ha, datang juga ustaz, ngaji ustaz, anak saya sakit, tolong ubatkan. Datang juga. Saya bukan bomoh, tolonglah ustaz, doa lah. Eh, saya bukan makam gigi, mengaji pun tak habis. Tolonglah ustaz, tolonglah. Anak saya sakit, tolong ustaz. Sebab tu kita jangan benci pada orang. Jangan kita meletakkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita tak tahu bila masa, bila ketika kita berhajat pada orang lain. Jadi, yang pentingnya, jaga amalan. Iman, amal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Zalika. Kenapa kita buat amalan? Kenapa kita tak beli pada orang kafir tadi? Zalika bi'annan ladhina kafaru. Yang demikian itu berlakunya kerana sesungguhnya orang-orang kafir ittabi'ul batil. 292 wajah alam berbunyi. 292. Nah, dia punya penggeranya berbunyi. Ya kak. InsyaAllah ya. Baik. Tak dengar apa yang pergi masuk bunyi. Oh, ekor. Tak dengar ya. Baik. Kerana orang-orang kafir itu mengikut kebatilan. Apa makna batil? Salah. Apa makna salah? Salah ni macam mana buat hias cantik lawa macam mana pun tetap tak salah. Saya dah kata kat tuan, satu campur dua, campur empat, campur dua, tiga campur dua, lapan campur dua, sepuluh. Satu campur dua, empat campur dua, sepuluh. Tak betul. Satu campur dua, empat. Empat campur dua, lapan. Lapan campur dua, sepuluh. Salah betul. Banyak masalah. Walaupun hujungnya 8 campur 2, 10 betul, tetapi tengah-tengah kan salah. 4 campur 2 kan 6. Yang kamu kata 4 campur 2, 8 betul apa? Itulah kafir. Kafir itu apa? Walaupun betul di hujung atau di awal, tapi kafir tetap dia salah. Kita mau menegakkan keadilan. Wa makaru, wa makarullah. Bagaimana kafir? Tetap hang salah. Boleh lah. Eh ustaz, dia nak tegakkan betul, dia nak tegakkan keadilan. Tapi dia tak Islam, tetap dia tak lah. Tak tahulah tuan-tuan kata dia betul macam mana. Perumpamaannya macam matematik tadi. Satu campur empat, lima, lima campur dua, tujuh. Tujuh campur satu, sembilan, sembilan campur satu, sepuluh. sebab batin. Yang inilah yang orang tak faham. Dia kira, tak kira siapa. Janji dia Islam. Janji dia sokong kita. Tak, Islam tak kata macam tu. Islam kata kalau hang nak, Islam keseluruhannya. Islam ni bukan Islam sikit-sikit. Kalau Islam sikit-sikit pun ditolak, walaupun dia Islam, apatah lagi kalau dia kafir. Adakah betul dia? Kalau saya ni Islam, tapi saya ni sikit saya ambil, sikit ni pun saya buang. Adakah saya Islam sebenarnya? Tidak. Apatah lagi kalau orang tu kafir. Dia hanya ambil 2-3 potong ayat Quran. Adakah kita nak kata dia betul? Tidak. Sebab tu jangan main-main dengan ayat Quran. Tu yang saya tak heran jatuh menjeriti lagi banyak. Balik pada asal balik. Semalam saya nak cakap pada Ustaz Zakaria. Aku tak tergamak dengan dia. Nak cakap. Benda ni dia cakap dia tepik. Pimpinan dia kuat. Cakap supaya kita kena faham apa itu makna batin. Batin ni tak boleh ditutup dengan pakaian yang cantik. Dalam hati kita bersih, pakaian kita cantik, tetap dia kotor. Sebab namanya tidak ikhlas. Pakaian cantik, hati kotor, tetap dia kotor. Dia kena jaga tu. Yang dikatakan Islam ni ialah ikut semua. Bila perbuatan kafir, dia ada benda tak betul. Islam ni walaupun dia nampak slow, tapi sebenarnya dia menuju. Dia menuju ke arah yang betul. Tetapi batin, kafir, dia tidak akan menuju ke arah yang betul. Walaupun dihiaskan begitu cantik. Ada sahabat saya daripada telefon bagi tadi. Dia cerita tentang budaya Jepun, bersih, penyantun, penyopan, menunduk semuanya ada. Tetapi tetap kotor. Kotornya kerana iman tidak ada. Kerana batin. Itulah masalah sekarang ni. Balik kepada asal balik. Mana dia batin, mana dia yang salahnya, mana dia yang betul. Wa annal ladzina amanu tabaa'u al-haqqa min rabbihim. Sedangkan orang yang beriman, mereka itu mengikut jalan yang lurus daripada Tuhan mereka. Itulah, walaupun kita kalah, tak apa. Memang kita biasa kalah pun dan Nabi pun biasa kalah. Mana ada Nabi yang menang mutlak? Yang menang mutlak Nabi Musa. Nabi Yusuf. Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Mereka ni yang menang mutlak sebab mereka boleh memerintah dan memimpin. Tetapi mana ada Nabi lain selain daripada Nabi itu yang berjaya? Nabi Nuh gagal. Tak menjadi pemerintah. Nabi Hud, Nabi Saleh tak jadi pemerintah. Nabi Isa tak sempat kahwin pun. Adakah mereka itu gagal? Tak. Kegagalan, kemenangan bukannya matlamat. Matlamat kita yang sebenarnya ialah mengikut Allah. Walau ditakdirkan kita kalah sekalipun, kita puas sebab kita ikut Allah. Kita kena faham, kemenangan itu bukannya matlamat kita. Matlamat kita ialah keredaan Allah. Yang pentingnya ada usaha untuk mencari redha Allah. Kalah pun tak apa. Jadi kita mengikut landasan Allah. Kerana menang dan kalah itu Tuhan tentukan. Satu lagi yang kita kena ingat. Dalam kita punya kehidupan, seharian kita. Kemenangan itulah dikatakan permulaannya perjuangan. Bukannya sekarang ni berjuang. Sekarang ni kita dah berjaya buat sekolah. Sekarang kita baru memulakan perjuangan. Nak buat sekolah tu senang. Nak maintain tu yang susah. Nak buat senang. Minta bantuan sini. Minta bantuan sana. Kenal orang politik sikit. Biolog sana sikit. Dapat 3 juta. Buat sekolah 4 tingkat. Tapi cuba tengok. Sekolah dia boleh hidup. Berapa banyak yang. Dia pegawai kerajaan. Dia kaki tangan kerajaan dulu. Agak-agak nak pencing, dia cari jalan. Lepas pencing pun nak buat apa? Dia kenal peruntukan. Dia tahu jalan dapat peruntukan. Dia kenal pengarah sana. Dia kenal orang besar sendiri. Kebetulan dia bawa politik. Susah kan nak dapat peruntukan buat sekolah 5 juta? Sekolah agama. Susah tak? Senang sangat. Siap sekolah. Tapi cuba tuan-tuan cek tengok. Berapa banyak pelajarnya? Perjuangannya bermula bila sekolahnya siap. Bukan sekolahnya belum Siap. Permulaan itu bermula dah siap. Okey, sekarang kamu nak uruskan pelajar kamu di mana? Akhirnya sekolah besar, pelajar tak ramai. Ada sekolah yang ditutup, baru 2 tahun buat operasi. Sebab perjuangan tak boleh. Jadi total dengan kita lihat perjuangan itu daripada sudut yang kecil. Perjuangan itu ialah bila kita, saya katakan tadi, meletakkan kalimah Allah sebagai atas. Biar kita mula daripada kecil. Kalau kita ikhlas, kita duduk pada jalan yang benar, lama-lama Tuhan bagi. Tuhan bagi punya lah. Tapi kalau kita tidak berada pada landasan yang benar, kita mengikut jalan yang tidak benar, yang dipanggil jalan batil, memang Tuhan bagi. Tetapi Allah kata, akhaznahum baghtatan, akan diambil secara tiba-tiba. Mengejut diambil. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitulah Allah Ta'ala membuat perumpamaan tentang sifat pembawaan masing-masing kepada manusia sebagai contoh dan tauladan. Tuan-tuan, kalau sistem itu, perkara itu diperbuat oleh orang kafir, kita kena ingat itu adalah batil. Yang sebetulnya ialah sesuatu yang dibawa, yang diambil daripada Allah Tuhan kita. Fa'idha laqitumul ladhina kafaru. Dengan demikian, kata Allah, laqitum, bila kamu jumpa, bila kamu berjuang, laqitumul ladhina kafaru. Bila kamu berjuang, berjumpa dengan orang-orang kafir, fadarbar riqab, hendaklah panjunglah leher-leher mereka. Apa makna panjung? Ya, bunuh. Allah kata, kalau kamu jumpa dengan mereka, mereka tentang kamu, panjunglah mereka. Di sini banyak huraian tentang panjung. Di sini memberikan gambaran kepada kita, lawan betul-betul dengan orang kafir ini, buat serius-serius. Duk serius-serius, fadarbah. Jangan duk bagi muka dalam bahasa kita. Bila kita bagi muka, dia jadi apa? Naik kepala kita. Daripada lepas merdeka, tempelah kita bagi muka kepada mereka. Kawan-kawan ini bagi muka, hak dulu bagi muka. Sedangkan Allah kata tegas dengan mereka, kalau dalam perang pancung mereka, kalau mereka nak bunuh kita, dosa itu kesian, mereka jahat. Nabi Muhammad dia pancung mereka, dia bunuh mereka. Dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad memancung 6 jahanam. Bukan 6 jahanam itu nama hak dalam cerita Firamli itu. Malam ni kita berpisah Nur Azizah itu bukan. Ya, itu 6 jahanam lain. 6 jahanam itu ialah 6 jahanam yang sangat jahat, yang bernama Nadar bin Al-Haris. Salah seorang ni, kemudian Abu Jahal salah seorang ni, Walid bin Mughirah salah seorang ni. Kenapa Nabi bunuh mereka ni? Kerana mereka ni sangat-sangat jahat. Memang kaget mereka nak bunuh Rasulullah. Jadi kalau ada orang kafir menentang Islam, nak bunuh orang Islam macam itu dan ditakdirkan kita berperang, maka bunuhlah mereka. Kerana mereka kalau kita lepaskan, mereka akan tikam kita balik daripada belakang. Ada juga yang dalam ayat Quran ini dia habak pada kita, kalau orang kafir itu menyerah kalah, melutut, kami serendah, maka jadikan mereka sebagai tawanan dan bebaskan mereka setelah kita membuat sesuatu seperti minta ganti rugi atau minta pampasan atau membayar wang tebusan ataupun mereka mengajar kepada kita sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Baik, pelajaran ini kita akan sambung lagi pada besok pagi. Apabila berlaku peperangan dengan orang Islam, apakah syarat-syarat yang dititik beratkan di dalam peperangan tersebut? Okey, baik, kita akan sambung besok pagi. Apa ni? Avanza AGG lampu menyala. Avanza AGG. Baik, belajar. belajar tahfiz, dekatkan dalam kelas, sebab kita ada mesyuarat dengan guru-guru, kita akan buat panelize di antara mereka, sama ada mereka tu yang nak duduk di sini ataupun stop. Yes. Tapi untuk tahun hadapan, tahun hadapan semuanya di bawah keputusan yang kita punya. Jadi kita bagi peluang terburu-buru. Kalau tak mau mengubah sistem tu, susah sikit. Dan kita nak di sini yang terbaik sekali. Cuba tanya dia mana? Umur nak duduk mana? Akan tempoh duduk sini akan tanya. Dua orang yang tak nak duduk. Kain dia nak balik. Ha, belum buat keputusan lagi. Ha, Hassan, kamu mana? Balik. Siapa yang nak balik angkat tangan? Ha, dia seorang je. Dia seorang nak balik. Sebelah tadi. Okey, belum. Ya? Ya tak? Sebab mesti yang saya invite dia orang ke sini. Kita nak buka. Nak bagi yang terbaik sedikitnya. Sebab saya masa saya mengajar kafe dulu, 3 bulan saya mengajar, budak-budak boleh ingat 3 juz. Saya mula-mula mengajar di masa kafe Kuala Lumpur. 3 bulan saya mengajar kafe, budak-budak semua jadikan 1, 3 bulan 3 juz. Lekat, malah jadi juhat berdekat negeri. Saya main dengan mereka, petang-petang saya jogging dengan mereka, pagi-pagi saya jogging. Main bola sekali petang, tadi jadi imam. Kemudian duduk dalam kelas, waktu mengulang saya duduk dalam kelas. Okey, hari ni kita mengulang juz tu. Ah, kamu ayat sama. Kamu ayat kedua, kamu ayat ketiga, kamu ayat keempat. Saya tak suruh semua-semua mengulang. Dia suruh ditambung. Ah, lama-lama semua saya ingat. Dan setiap bulan mesti ada pertandingan. Setiap bulan mesti ada pertandingan. Saya baca, saya soal. Nah, jawab. Soal jawab. Siapa jawab? Dapat hadiah. Sekarang kalau jadi imam maghrib isyak, mesti jadi imam mula-mula. Gila-gila jadi imam supaya mereka berani jadi imam. Sebab tu umur mereka 13 tahun mereka dah jadi imam tarawih. Tahun kita mengajar jadi imam tarawih. Semua dah berani. Ini yang kita buat. Saya bawa mereka jogging di Kuala Lumpur tu adalah kawasan penempatan PPRT. Dalamnya kawasan tembak ni, Sayo, PPRT lah, Pelombong sana. Sambil kami jogging tu, kami baca ayat Quran. Berbaris banyak-banyak, okey, 1, 2, 3. Sambung. Jadi, sampai mereka boleh ingat Quran. Itu yang jadi ustaz, salah satunya ustaz imam masjid. Ni, Sungai Kapal tu, Ayatul Rok tu. Itu nama dia saya. Kemudian ustaz suruh mengajar yang di sekolah saya, sekolah Izzuddin. Ini adalah batch pertama budak-budak yang saya latih dengan jiwa saya. Sebab tu jiwa tahfiz saya sampai sekarang masih kuat. Saya nak supaya saya buka kelas tahfiz. Ini cita-cita saya. Jadi kalau tak ikut style saya, saya pening kau lah. Jadi saya mesti ikut style saya. Sebab saya dah boleh buat, budak-budak ni boleh berjaya. Begitu juga dengan Ustaz Syawal. Isteri Ustaz Syawal tu dia mengajar di sekolah Tahfiz Al-Quran tempat adik Muhammad yang Johan 30 juzuk. Jadi Muhammad ni komputer boleh, taekwondo boleh, Johan bahasa Inggeris dalam pidato. Bahasa Inggeris pun Johan 30 juzuk ingat Quran. Jadi walaupun dia hafiz Quran, tapi akademik dia boleh, mata pelajaran boleh, kitab makan Jurumiyah, makan Arba'i dia hafal. Walaupun dia hafiz Quran, tapi dia semua subjek dia boleh dapat. Jadi apa benda? Jadi kita beruntung sebab kita dah ada guru yang daripada sekolah Tafsir Sampang itu yang isteri Ustaz Syawal itu. Nanti yang kita nak bawa pendekatan itu pada anak-anak tafsir kita bermula tahun hadapan. Ya boleh sebenarnya. Sebab ada orang kata tak boleh. Itu adik Muhammad boleh buat. Berenang pun boleh, taekwondo pun boleh. Tandingan, hafazan, pidato, bahasa Inggeris pun boleh. Bercerita dalam bahasa Inggeris pun boleh. InsyaAllah kita nak buat pada adik-adik kita ni supaya mereka ni boleh maju ke hadapan. Boleh ya? Allahuakbar. Kita sambung besok untuk syarat-syarat peperangan. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.